kejadianmu. Atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu dari setitik yang indah kini kau berjaya. Pernahkah sekali lagi berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati. Agar jiwamu selalu tenang dan sentar.